menjaga perasaannya di dalam rawa ini. Menjaga niat yang salihah, niat yang baik di dalam rawa ini. Kamu ini belajar untuk ingin sebut sebagai semata-mata sebagai seorang adib, Ini kamu telah disebut di dunia sebagai seorang air. Atau kamu ini belajar membaca Quran supaya disebut sebagai seorang qari. Dan kamu sudah disebut sebagai seorang qari di dunia. Ya, ini tanggal yang harus tahu di Raja Hanan. Orang yang belum disembuhkan dengan api jahat. Untuk ikhwanillahi wabarakatuh. Tadi di awal majlis kita sebutkan bahwasanya para ulama lahu fadhil, yang memiliki fadhil pada yang baik, dimudahkan jalan surga. Allah akan mengangkat dia derajat dia. Innahu ladzina amanu wa ladzina utul ilma darajat. Nah, betapa banyak orang ini, tapi ternyata dengan sebab niat yang jelek, keutamaan-keutamaan seperti semasa seharusnya didapat ini ternyata sirna. Mana yang terdapat? Ia dia menjadi orang yang sempurna dalam dunia dengan sebab yang ikhlas, dengan sebab dia. Kerja rahimah rahimah kepada Allah. Seorang kalau sudah ya, kalau sudah punya niatan yang tidak baik, pemusuhan, sulit untuk bisa jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Ibrahim tidak dalam perkara-kara beliau rahimahullah sadaqallah abdun ahabba suhah ma sadaqallah, tidak akan bisa jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdun seorang hamba ahabba suhah, yang senang masyhur. Iya, dalam lama ketika dia belajar, ketika dia berdakwah, yang dia cari kemasyhuran, yang dia cari adalah pandangan manusia kepada menjadi orang terkenal, menjadi orang masyhur. Tidak ada kekhasan kepada orang sudah punya penyakit seperti ini. Ya, kata Allah Ta'ala, ma sadaqallah abdun masyhur. Dia bisa jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Soalnya sudah kena penyakit sendal masyhur. Sudah terkenal. Kemudian Tuhan bin Rahim dan Rahimahullah. Yang kedua yang perlu kita ingat di dalam kita belajar di Maka Allah Subhanahu wa ta'ala adalah untuk berusaha mengamalkan apa yang kita dapatkan bil ilmi, mengamalkan ilmu agama Allah yang kita pelajari. Apapun yang tersebut kepada Allah rahimah wa rahimahullah. Hasan al-Basri rahimahullah wa ta'ala menyatakan, kata beliau rahimahullah wa ta'ala, laysa al-aqil man arafa al-haqqa wa syar'a. Seorang yang aqil itu bukan orang semata-mata tahu ini hak, ini batil, ini benar, ini salah. Walakin al-aqil, itu seorang aqil adalah seorang yang ila arafa al-haqqa ittaba'a. Kalau dia tahu ini al-haq, ini benar, ittaba'a, dia mengikuti, dia mengamalkan, dia mengikuti. Wa ila arafa asy-syarr ijtanaba. Dan kalau dia mengikuti atau mengetahui satu kejelekan, ijtanaba, dia menjauhi. Laisa al-aqilu man arafa al-haqqa wa asy-syarr, bukan seorang akal itu semata-mata tahu ini benar, semata-mata itu pengetahuan dia. Dia tahu saya ini benar, ini tahu saya salah, tapi tetap meninggalkan yang hak, melakukan yang baru. Tetap dia melanggar yang sama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tetapi yang terakhir itu kata Ibrahim Allah adalah yang ida akal hakak ittabar. Kalau dia mengetahui al-haq, dia berusaha mengikuti, mengatakan wa ida akashar, dan ketika dia ada usaha kejelekan, ijtanabah, dia menjauhinya. Al-Imam Al-Bahar rahimahullah ta'ala mengatakan di dalam syarh sunnah, kata beliau, laisa ilmu bikas patut riwayat dalam kutub, kata beliau, bukanlah ilmu yang boleh terlaku kebaikan bagi seseorang itu dengan banyaknya riwayat atau mungkin hafalan hadis, riwayatan hadis, dan bukan dengan banyak-banyak kitab. Walakin al-alim man ittaba'a kitab wa sunnah, kata betul seorang alim yang hakiki, alim rabbani, ada seorang yang berusaha terus dia mengikuti al-Qur'an wa sunnah. Wa in kana qalilan riwayat wa kutub, walaupun mungkin sedikit kitab, sedikit riwayat, sedikit hadis. Ya, wa man khalafahuma fa huwa sahibu hawa wa in kana kathiran riwayat wa kutub. Adapun orang yang menulis Al-Qur'an wa sunnah, seorang yang khalaf Al-Qur'an wa sunnah, kitab wa sunnah, fa huwa sahibu hawa, dia adalah berhawa walaupun banyak riwayat, banyak kitab. Ya, kalau kita rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Dari membantu seseorang untuk bisa beramal dalam ilmu yang dapatnya adalah, nah, memperkuat khasyah dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperkuat rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala berkata, kata beliau rahimahullah ta'ala, aslul ilmi khasyah Allah, aslul ilmi khasyah Allah. Pokoknya ini, dasarnya ini, pokoknya ini, itu adalah khasyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika seorang punya khasyah, ketika dia mengetahui satu perkara hak, satu perkara wajib, dia berusaha untuk mengamalkan. Walaupun kalau dia meninggalkan kewajiban tersebut tidak ada mulia, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dia takut tidak mulia, ya, dia akan senantiasa berusaha melakukan perkara tersebut. Sebaliknya, ikhwan billah rahimani wa rahimakumullah, ketika mengetahui dia sedang berkaitan seperti perkara yang salah, yang haram, yang syar'i, dia berusaha menjauhinya. Walaupun dalam keadaan orang-orang tidak melihat dia berbuat munkar, berbuat maksiat, tapi dia yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dia takuti itu melihat dia. Hasyallahu. Ini yang kedua, anak-anak dia ini. Khawani bin rahimah rahimahumullah. Kalau kita lihat, kita membaca bagaimana amalan atau terbiah salamun salam di antara Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Pernah satu ketika ada seorang yang berkunjung ke rumah beliau, menginap di rumah beliau, dan kemudian beliau rahimahullah mempersiapkan air wudu untuknya. atau saat malam. Ternyata ketika subuh hari, di pagi hari, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah melihat air yang dipersiapkan tidak berkurang. Maka beliau rahimahullah telah menyatakan, subhanallah, subhanallah, talibul ilmi laisa lahu witrun fil lail fatafi. Subhanallah, subhanallah, iya, seorang talibul ilmi tidak punya salat witir di waktu malam. Terbiar selain diajar ilmu, iya, disampaikan di ilmu, juga dididik untuk mengamalkan ilmu yang dia dapat di hati. Subhanallah, seorang talibul ilmi yang tahu tentang bagaimana keutamaan salat malam, tentunya bagaimana hukumnya keutamaannya. Kata subhanallah, salat talibul ilmi ketika sampai malam hari tidak ada salat witir, ini amal witir. Di antara satu perkara yang diingatkan Syekh Utsaimin rahimahullah di dalam syarah dari Salihin, di antara satu ilmu kata rahimahullah ta'ala yang kadang hanya menjadi pengetahuan semata, seorang talibul ilmi mengetahuinya, ya, tapi banyak yang hanya sekadar menjadikan sebagai pengetahuan, tidak mengamalkan. Ada tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Al-muslim, seorang muslim yang hakiki, seorang muslim yang sempurna keislamannya, adalah seorang muslim yang salima al-muslimun, yang kaum muslimin selamat min lisanihi, dari jeleknya lisan dia, wayadihi, dan dari keberuntungan tangan dia. Ya, atas dasar itu ya Allah Ta'ala, dalam syarat al-kabair, dalam syarat al-kabair, dalam biasa di hari ini, kata Allah Ta'ala, yang jadi musibah sekarang ini, ya, banyak orang yang gam yutliku wala sinatah, mereka melepas, mengumbar lisan mereka, iya, dalam keadaan apa yang mereka ucapkan adalah ucapan-ucapan yang tidak dibenarkan dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini khawatir Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara ilmu yang sering kita dapatkan dari asal kita adalah hifdzul lisan, hifdzul lisan, menjaga lisan ini. Al-lisan rahimahullah khatir, iya, sangat vital, sangat berbahaya. Bisa bagi lisan, iya, dengan sebab lisan orang dia akan bisa terbakar. Dengan sebab lisan, ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, suara terjatuh dalam kekufuran. Dengan sebab lisan, dia bisa dicambuk dengan sebab yang menuduh seorang berzina, dicambuk dengan sebab muqadah. Iya, dengan sebab lisan akan terjadi pertumpahan darah. Nah, permusuhan di antara kaum muslimin dan berbagai macam syuruh kejadian dengan sebab lisan. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, kata Rasulullah SAW, man yadman li ma bayna lihyai wa ma bayna lihyai ardhan lahu jannah. Barang siapa yang bisa menjamin kepada, yang bisa menjaga lisannya, yang menjaga apa yang diantara dua lihannya, dia menjaga lisannya, dan menjaga fahnya, apa yang diantara dua kaki, maksudnya menjaga fahnya, maka aku menjamin dia masuk surga. Bisa menjamin, bisa menjaga lisan, menjaga kehormatan yang fahnya, maka Rasulullah SAW akan jamin dia masuk surga. Dan itu lisan. Ketika muat menjaga kepada Rasulullah manusia. La mu'asabuna. Bima katakan oleh Nabi, apakah kami manusia itu akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala sebab apa yang mereka ucapkan? Kata Rasulullah SAW, "Kilat kaum, wahai yang nas, finna ala man akhirihim illa hasail wasajatihi." Kata Rasulullah SAW, "Kilat kaum." Kan baca, bukan kalau masuk ke dalam disukurkan dalam api neraka dengan sebab hasil dari sanisan mereka. Bahkan kata Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, "Inna ayatakalam bikalimatin la yukila habar." Dan setelah riwayat, la yukila habar. Ada seorang hamba yang mengucapkan satu kata, satu kalimat yang dia tidak pedulikan. Dia tidak menganggap ucapan dia ucapkan tersebut bukan satu perkara yang besar, berbahaya. Ternyata ya habibi hari jahat, dia tersungkur dan cakrata jahat yang bersebab ucapan dia ucapkan, dan dia menganggap ucapan bukan ucapan yang besar. Dan kita bertauhid yang sudah kita pelajari, ketika seorang berkata Allah, Allah, la ilaha illallah di fulan, demi Allah, Allah tidak akan mampu di fulan. Maka Allah berfirman, man dalam nadi manil ladhi ya ta'ala alaiya, siapa yang akan bersumpah atas nama khadgafartu lahu wahbattu amala, aku telah ampuni dia dan aku kuburkan nama ucapan dengan sebab ujub. Dengan sebab ujub dia menyatakan Allah demi Allah, kalau tidak akan mampu di sepulang. Dengan sebab ucapannya ternyata kata Allah subhanahu wa ta'ala wahbattu amala, aku kuburkan nama. Dinukil oleh Syaikh Rahman Al-Syaikh Rahimahullah dalam Fathul Majid. Iya, beliau mengucapkan satu ucapan, saya menukilkan satu ucapan. Yubsidun nama pisar ma yubsiduhu sahib pisar. Kata beliau, tukar domba nama tukar domba. Yang kata Rasulullah SAW, lain kemudian berkata tidak masuk surga salah satu tangan domba. Kata beliau, seorang yang suka domba, ya, itu bisa merusak dalam sesaat yang tidak bisa dilakukan oleh tukang sihir sama sekali. Bisa datang ke kobina ini, bilang begini, datang ke kobina ini, terjadi pertempuran atau bandar, namun bisa melakukan kerusakan, tidak bisa melakukan tukang sihir sama sekali. Ini semua bahaya besar. Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga maksud saya, di antara ilmu yang perlu kita amalkan, berusaha kita mengamalkannya adalah hifdzul lisan, menjaga lisan kita dari perkara-perkara yang haram. Di antara misalnya dia tidak mukhtasar min hadzal qasidin, Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala menyebutkan afatul lisan. Afatul lisan, bahaya-bahaya lisan yang kadang kita terjatuh badannya kepada Allah rahimahullah. Kita merasa itu ucapan yang haram, ternyata hal terkiring kita melakukan yang haram. Contohnya itu ya, tidak sadar ngobrol atau obrolan biasa antara seorang dengan temannya, tiba-tiba terjatuh ke dalam musibah bertambah. Karena memang disebutkan di situ oleh Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, sabab min asbabul ghibah, itu kadang sebabnya adalah muwafaqatul aqrab. Muwafaqatul aqrab, ingin solidaritas, solidar. Ya, temannya sedang gunjingan orang, mau nggak ikut ikutan nanti malah dibenci aja, menyimpul ghibah. Nah, Ikhwanabila rahimah rahimah rahimah. Minahal lisan yang juga kadang kita terjatuh pada ikhwanabila rahimah rahimah adalah tentunya kadang dusta. Iya, berdusta. Wa minahal lisan, di antara akhwat lisan ikhwanabila rahimah rahimah rahimah adalah, nah, kasratul mizah, guru-gurunya, dimecehkan orang tua yang lain, diajarkan orang orang tua kasar biasa. Kata berbudaya Rasulullah, tidak boleh seorang beralasan. Tapi Rasulullah juga suka bergurau. Rasulullah bergurau, misalnya Rasulullah SAW, ya bergurau kepada Abu Umair, seorang anak kecil. Nah, yang dia bermain dengan burungnya, kemudian burungnya mati. Rasulullah SAW bergurau kepada dia, ya Abu Umair, maaf adan yang baik. Atau dinukil disitu oleh Ibu Buddha bahwa satu riwayat sebagian seperti si Abu Umair mengatakan, iya, datang seorang nenek-nenek kepada Rasulullah SAW, iya, minta doa kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, di surga tidak ada nenek-nenek, di surga tidak ada nenek-nenek. Iya, iya. Akhirnya disebutkan Nabi yang tersebut, iya, si nenek pulang nangis. Iya, nangis. Maka Rasulullah SAW memutus orang untuk bilang kepada dia, iya, di surga tidak ada nenek-nenek, enggak ada. Ya kan? Apa dalil? Apa dalil? Ya, inna syarahuna insya wajalahuna abkar. Kami semua akan jadikan mereka abkar. Bikar. Yang tadi baca oleh imam di surga, wanita-wanita di surga bagaimana tadi? Wakawariba atrawa di antara manusia yang tercabar manusia dan Allah kawai atrawa ini mereka itu sebaya burung 33 tahun. Kemudian dia tafsir pasang aja tadi. Iya, kalau boleh sudah menyatakan itu burung umur mereka yang umur ideal kurang lebih 33 tahun. Iya, bila nenek yang nangis ini kemudian dikasih tahu, ini memang bisa nggak ada nenek-nenek, tapi mereka dikembalikan menjadi abka. Ini kok kata seberapa kata ibu udah marahin bahwa nggak boleh. Ya seorang berasal dia banyak buruk, dia ketemu teman buruk, kan bercanda. Iya. Kemudian berasal pasal aja berburuk. Kata beliau, pasal aja berburuk dengan yang pertama tidak sah. Ya. Yang kedua gurauan itu gurauan yang hak, tidak dengan dusta. Ya. Gurauannya bukan seperti sebagian kita, gurauan penting orang senang, iya, ketawa, karena itu dusta. Yang ketiga Rasulullah SAW kalau kita perhatikan atau bilang kepada Allah itu gurauannya kepada adu'afa minan nas, anak-anak, wanita, tadi contohnya Abu Umair anak-anak, terus tadi nenek-nenek. Ini adalah yang lain, kan tetap bisa. Iya. Apalagi kalau Syaban yang rahimahullah ta'ala cenderung menguatkan satu hadis. Kata Rasulullah SAW, la tuqtiru dhahik fa inna qasrata dhahik tumitul qulub. Iya, janganlah kalian banyak tertawa, karena banyak tertawa itu tumitul qulub. La tuqtiru dhahik, jangan kalian banyak tertawa, karena banyak tertawa itu mematikan kalbu, mematikan hati. Kita selamat hari ini untuk hari yang hidup, iya, hari yang khusyuk. Kasar kau terhik, hitung-hitung dulu. Kita raja berhambalik punya satu risalah kecil yang berjuduk ke suatu kalbu, kerasnya hati. Dan beliau sebutkan disitu diantara sebab kerasnya hati seseorang adalah rasanya kasar atau baik, banyak tertawa, banyak dosa, banyak tertawa, banyak bicara yang berlebihan, disebab-sebab kasar sebab-sebab kerasnya hati. Ini luar biasa banyak orang yang mau pulang. Ya, apa tadi riba, dusta, namimah, kasar pemisah, dan berbagai macam apa bisa kita berusaha, bisa kita menjaga. Terakhir kepada kita rahimahumullah, jadilah kita seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, menjadi seorang yang bahagia. Kata beliau rahimahullah, antara tanda bukti seorang bahagia itu adalah kullama zida ilmi zada fi tawaddu'i wa kullama zida fi 'amalihi zida fi khaufihi wa khasyyatihi. Yang tak tanda kebahagiaan seseorang adalah seorang yang semakin banyak ilmunya, dia semakin tawadu. Ya, tidak menjadi Abu Syibrin. Abu Syibrin. Kata sebagian kita, para ulama kita apa? Al-ilmu salah satu isbar. Ya, ilmu itu tiga kilang. Kilang. Bukan kilang minyak, jengkal atau bahasa Sunda. Ya, jengkal. Iya, al-ilmu salah satu asbab tiga kilat. Iya, kalau baru Abu Syibrin baru dapat satu kilat jengkal, takabbur, sombong, tertentengnya, tahu, baru belajar dikit, wah, langsung pulang. Ya, biasa gitu kan, kalau baru sabuk, sabuk apa? Yang paling ini sabuk apa? Yang belajar bela diri, baru belajar kan, kayak mau nakan sama orang. Iya, tapi kalau sudah dua kilang, tawadhu. Kalau sudah semakin banyak ilmunya, dia tawadhu. Kalau sudah tiga kilang, bahkan kata beliau radhiyallahu anhu, lam yara. Kalau sudah semakin banyak ilmunya, semakin dia tahu dirinya ternyata belum tahu apa. Masih banyak ilmu yang harus dia pelajari. Iya, tadi mau kalau mulai mau bawa tarat. Ya, tanda kebahagiaan seseorang itu adalah semakin ditambah ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin tawar dia. Ya, dia semakin dekat. Wa kullama zida fi 'ilmihi, semakin bertambah amalnya. Ya, zada fi khaufihi wa khasyyatihi, semakin dia takut kepada Allah, semakin dia khauf kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merasa aman dari perkara Allah, yang merasa aman dari akibat dosa-dosa yang dia lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Ini menjadi kesalahan. Kalau begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.